Apakah gelar haji untuk orang yang belum berhaji itu hukumnya bid'ah? Mohon dijelaskan. Gelar haji ya, bagi orang yang pulang haji dikatakan haji fulan. Kenapa haji saja? Dia kan juga umroh. Harusnya dikatakan haji umroh fulan. Ya kan? Ada yang sudah haji dua kali bahkan. Harusnya dikatakan haji pangkat dua fulan. Nah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Rasulullah SAW sudah haji semuanya. Tidak ada yang disebut haji Muhammad. Nah, ini tentunya kadang menyebabkan kurangnya keikhlasan. Dan itu tidak ketahui perbuatan sebagian orang awam yang mempermainkan jemaah haji kita. Sampai sebagian jemaah haji di kampung, seakan-akan hajinya tidak syah, kecuali kalau dibikinkan acara khusus. Ada acara namanya acara pemasangan topi haji. Seakan-akan tidak syah hajinya kalau tidak dibikinkan acara begitu di sana. Yang bikinkan orang-orang yang Indonesia tinggal sana juga sebagiannya. Ini akhirnya membuat banyak masalah. Ya harusnya seorang haji itu ikhlas karena Allah. Dia melakukan haji sesuai dengan tuntunan dan ibadah. Itu yang diinginkan. Bukankah yang diinginkan adalah pahala dan sorga? Haji mabrur, balasannya apa? Sorga. Cukup itu yang diinginkan. Nah, sebelum haji, dipanggil Pak Fulan, balik dia. Tapi setelah haji, Pak Fulan, tidak ada kalimat haji, enggak balik dia.